Oh, nggih. Lha apa? Kok kembarane jenengan Pak Binat di rumane padha iki lho ya Allah, Pak Binat. Jadi ya. Nuwun sewu Bapak Ibu, benjang tuwane percil iki bentuke ngene iki lho. Iki sing gawe sekolah le. Oh, katen. Oh, Pak. Sam jenenge Birnat. Pak Birngadi nggih. Pak Birngadi. Piri mentul-mentul. Birngadi. Sehat Pak Birngadi nggih sepuntene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbah. Iya, Lek. Kuatah kata singkatan, Lek, ya pun rogol ada pengajian wakil kok jarang undang aku ya. Iya, cuma nuwi. Rau leh ngomong. Gak leh. Geng. Ngalon-alon. Geng. Kok ngerti sesuatu tanggapnya? Geng. Amin. Sebetulnya. Kalau lagi kalian pelawak ini seneng. Soalnya pelawak niku kudu yakin sesuk mesti mlebu surga. Amin. Amin. Ning cangkeme mampir neraka. Sing buri gak penak. Oh, ya penak to, Eng. Ya cangkeme mampir neraka penak lho. Ya udub tok ngono. Ke antara jarak neraka karo swarga ki adoh. Dadi lambemu modot gelem kowe selawase. Aku mau pilih neraka. Lho, iso sugih ning kono. Neraka sugih piye to? Tutul es ki bae. Matamu tutul es. Lah ning PGR niku ana jurusan arsitek mboten? Oh. Eh, mesin body repair. Apa kuwi? Dandan-dandan, Pak. Oh, dandan-dandan. Dadi metu kok kene dadi bengkel. Ya, niku. Dadi anu le, ana arsitek. Pripun? Jadi ana cerita kuwi penghuni surga karo penghuni neraka. Yeah. Pengen saling melihat dan mengunjungi. Jadi penghuni surga penasaran karo seksone neraka, yeah. Penghuni neraka penasaran karo nikmat di surga. Yeah. Akhirnya disepakati bikin kesepakatan bersama penghuni surga gawe jembatan separuh, penghuni neraka gawe jembatan separuh. Jadi cinta. Nyambung ning tengah. Ceritane apik. Apik. Akhirnya apa? Setelah disepakati penghuni neraka wis gawe jembatan separuh. Tapi jembatane saka penghuni surga rada didadi. Akhirnya penghuni neraka bengok-bengok, "Eh, wong surga, ngapa jembatane ora mau bangun?" Akhirnya penghuni surga jawab, "Aku ora iso bangun wong pemborong ning kono kabeh." Wah, percaya. Neraka iki sugih-sugih. Lah iya pemborongane kono. Pemborongane neraka, kowe gelem ning kono. Bosok uripmu ning kono. Engke ning golek swarga kang ngono. Lah dadi pemborongi ati bangun dalan kudune 5 cm mung 3 cm. Lah wesi sing kudune ukurane 12 dadi 8. 8. Kula kepengin pengajian ning daerah ning luar Jawa lho. Pokoke tu dalane elek banget. Supir sing jemput aku ngomong ini, "Mbah nyuwun sewu nggih, niki dalane rusak mergo niku lho trek-trek gandengan sak piturute." Tak jawab, "Kowe salah." Lho salah pripun? Sing rusak dalan kuwi ora tergandengan tapi mobil mewah. Dia penasaran kok sakit bah, soalnya apa? Duit sing kudune nggih bangun dalan dikorupsi pejabat nggih tuku mobil mewah. Iya, wong elek malah dikeploki lho wong. Kleru barang iki. Kan wong dikeploki ngene ngerokok korupsi yo. Lah ngawur kene. Percil karo kuntet iku selawase urip ora bakal iso korupsi. Kok sakit? Korupsi apa? Ngisi ning PGRI amplope ora jelas. Korupsi. Ki piye to, Mus? Mus apa? Kang. Lah kula aku jelas. Iki kelas. Aku kan grup kene. Grup Pak. Kenapa aku ke grup endi? UST. SD ki sapa? Niku lho. Kuwi Betty. Ya Allah lemune yo. Seawak kok bokong kabeh to SS. Sae lho, Mbak. Apa ki jenenge ku? UST. UST sak komplit niku matur Mbak nuwun, Bu. Ya ampun, kopi karo tairane gulone pahit. Niki nyoto, Mbak. Lah iki keri, kopi meh tak ambil ademe kaya es lho. Ya Allah, sedingin hatimu. Kopi anyar matamu ademe kaya ngene anyar. Ibu-ibu tolong belajarlah dari kopi. Tetap hitam dan pahit, tidak harus putih dan manis untuk dicintai. Lah, ruwakno wong wedok-wedok iki aja cerewet ta labene. Diomongi nyecret ae wong wedok iki. Ya, sadurunge ngaji terus ki. Mas Percil nyanyi Joko Tingkir. Ayo le, nyanyi le, ngadek le ra apa le? Lho, jumeneng mboten apa? Ngadek apa le? Siap kelas iki. Kowe iso ngadek ta? Lumpuh opo piye? Aku genah mlaku kok kene sampean ya ora penak. Ora iso ngadek apa ora? Aku iya. Ketakone sing seneng Mas Percil ngadek napa lungguh? tapi nanti perempuan di mana-mana suka yang berdiri. Nah, ada kali kontet ngadep sesek le sesek ngadep walah ngadep kontet ngadep kok selalu kau wis ngadep ta iki lah ya aja nesu ngenyek halus lah kaya roh dhewe ta wis iso ngadep le apa kene iki lumpuh kok piye genah aku kene kono ya iso sewu lho sak grup ne paling ganteng iki kula kiai lah lah apa raine katarak sing nyawa iki kok menang wong kok rumah sing ngomong sapa lah ganteng lha arek sopir-sopir lho sopir-sopir nadanya seberapa kakak sik le kowe mbiyen Joko Tingkeri inspirasine apa dia tangan niku lho nadane mong selawat. Oh, selawatullah gitu ya. Nggih. Asa kan pada biasanya ono-ono sejarah e. Tapi ono satu lagu yang paling saya enggak suka. Napa, Pak? Judule Hoak. Lagu judule Hoak. Napa, Pak? Iki penyanyi ra ngerti lagu judule Hoak. Mboten ngoten. Ono sing hati senang walaupun tak punya uang. Hoak tak kandani. Sopo sing kondo? Nggih, nggih. Ono meneh lagu judule Setruk. Iki yo. Ono. Sing putih orang lagu aku ono aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi setrum ya setrum geng geng geng geng semanut kan nadanya mas coba Joko Tingkir woy apa aku sing nyanyi lho pak itu melu melu melu melu ini rasa melu nyanyi sing nyanyi lor eh sing nyanyi lor ini pegawai ada kuat ngamplop yang nyanyi bareng betul lho kono sing kono bisa lho kita kono anu sing kono gak mungkin melu mau itu betul lho Joko Tingkir ngom ya ini waduh aja gak bisa lho jadi sopo eh kono gak usah ini pojok itu pojok SD wei SD wei SD SD SD ngombe tenti wakurannya ngombe nih ngombe pisang renek gulau nih kobe adem iya itu pak musti ben gak ben gak di anu ya ben gak di terus nih ya nah iya tak manganu ya kapok rasa terus nih asin rasane yen sekolah ning kene wae asin rasane aja diguyu sekolahan kene gurune ayu ayu kuwi ngono senenganku kalau melihat ke pasar Bali sukun belajar kutu sing tekunin ya poras iya ada tupai mangan kelapa bisa tercapai cita-citanya bisa tercapai cita-citanya Hengki enek koper go ada uyah gelap kresek lah yo iso kresek nyapo biaya tuku koper kok digawe uyah lho iki lumrah go ada klambi klambi goblok aku parian yo nyo sing kabeh yo liyane ana enek ana apa ngomongane telek no tak ya cok cengkel muni ngene wong helikopter ana dari dipangan kode iki Hengki lanang apa wedok enek kodok ning tengah ratan pengen wedok operasi ning Thailand aku ada nyapa biaya ayo jajal kowe terus langsung lagune enek koper go ada uya tak support kok lho kok malah kok rumah sakit helikopter go momot tanpa helikopter ki larang nyapa helikopter momot uya lho helikopter sih tak takon saiki ngomong helikopter helikopter kan apa nek balik-balik balik-balik fungsi balik-balik ki digo apa mumbul nek ora boleh gravitasi ya masalah balik-balik helikopter kan fungsinya untuk pendinginan soalnya lah nganti mandek penumpang karo pilotnya mesti kemeringet tak ada iya gini helikopter lah ning jero gerah kone bajin kone helikopter nek ning jero gerah. Ya. Pengin pinter ayo sekolah. Tengkiyen. Buah kates, buah pepaya. Pengin sukses sekolah SMK PGRI 2. Kata-katanya oke. Tamatan kuliah. Kuliah ini Universitas Perekonomian Industri Logam. Ucap gue lo seksi. Singkatannya apa, Pak? Universitas Perekonomian Industri Logam. UP. Tipe-tipe gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ngicak wis wani ngeloni. Ancan ngetren. Sapa kuwi bocah PGR? Ora. Tapi sing biyen. Kok sing ditutup sing caiki. Niku saiki senengane ngaji. Amin. Ngono lho sing bener. Bocah ditin. Bocah ponorogo. Ayu ayu. Makasih. Makasih. Emang lo. Cah merongos enggak. Tolong Mbak-mbak jangan lupa bahagia. Kalau lupa sini aku bahagiain. Ya, kula-kula enggak ada, Pak. Apa oleh? Jangan kamu menggapai cita-cita, tapi gapailah wanita yang setia. Iya. Apa arti setia kesetiaan? Kesetiaan. Oh, cuma setia iki apa? Kesetiaan iki apa? Setia iki ya ora ditinggal ning dinti. Bukan itu, Bro. Apa? Hengki. Apa? Setia. Terima kasih kowe. Susu tak idoni kowe sing. Kowe ora tak ajari ngomong cewek sing setia. Setia kuwi apa? Apa arti kesetiaan? Setia itu cinta banget. Lah yura kok apa artinya? Enggak terpisahkan. Saya. Napa bani itu? Setia, cewek itu setia. Cewek ning cowok kuwi biasanya setia. Apa setia? Suka dititnya aja. Heeh, ketak e. Kok tekan kono. Aku jendumu nar wong wedok-wedok mesti ning arep dhewe ya, Tet. Yo bener. Bener sing Abah. Ya jarane Abah bener kuwi. Hah? Sambine loro. Siji. Wong itu lagi di siji. Loro. Kok loro piye? Dhuwur sitok. Terus golekno dhewe. Gusti ning dhewe. Jadi iki kan lho, kenapa Adil ngomong wong wedok? Nggih, pripun, Pak? Karena kan sebenarnya memang tanggung jawab pendidikan terbesar itu pada seorang ibu. Oh, ngaten nggih. Maka ada kalimat begini. Kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Mula sak kuat-kuatnya wong lanang tetap kalah kuat karo wong wedok. Mbok tenang. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani membawa seorang madu. Bener apa? Bener. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa seorang madu, sebotol madu. Sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bener. Remuk tak kandani. Alah kuwi tenang. Kuwi berarti wong wedok luwe kuat jangka wong lanang. Buktine wong wedok gunung loro iso dibopong dhewe niku.